Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا الشيخ محمد Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah ahadis sahihah menyebutkan satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu kondisi, satu keadaan yang akan bisa membahayakan kita sebagai seorang muslim. Ketika munculnya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, ketika dalam keadaan banyak manusia di atas kejelekan, tidak ada tersebut, tidak mengembalikan urusan mereka kepada para ulama mereka, kepada orang berilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda'. Akan datang kepada manusia tahun-tahun, masa-masa yang penuh makar, penuh tipu muslihat yang menipu mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Sehingga keadaan tersebut menggiring mereka dibenarkannya seorang pendusta dan didustakannya seorang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Seorang pengkhianat diberi amanah, adapun seorang yang amin, yang amanah, dianggap berkhianat. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Dan di saat itu muncul berbicara ar-ruwaybidah, qila ma hiya ar-ruwaybidah, ditanyakan apa itu ruwaybidah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril a'amah. Seorang yang rendah, seorang yang bodoh. Dalam satu riwayat, al-fawisiq yatakallamu fi amril a'amah. Seorang yang fasik, dia bicara tentang perkara-perkara, urusan-urusan umum, urusan umat. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di akhir zaman. Munculnya tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Maka ya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi kita menyatakan ketika menjelaskan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan keutamaan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, manusia terbaik adalah generasi generasiku ya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka ini para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, ثم الذين يلونهم, kemudian setelah itu yakni para tabi'in, muridnya para tabi'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. Kemudian muncul setelah mereka orang-orang yang bersaksi dalam keadaan tidak diminta menjadi saksi. Orang-orang yang berkhianat tidak bisa memegang amanah, tidak bisa dipegang amanah. Orang-orang yang bernadar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan janji nadar dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menepati janjinya. Itulah keadaan umat setelah khairul qurun, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sehingga billahi rahimun rahimakumullah, gampangnya berdusta, gampang melakukan tipu daya, tipu muslihat, gampang mengingkari janji, gampang bersaksi palsu, dusta, sehingga ya sanawat khadda'ah, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Demikian juga keadaan masyarakatnya. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'til 'am illa walladhi ba'dahu syarr minhu. Tidaklah datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Banyak seorang yang fasik, banyak seorang yang khianat, banyak seorang yang berdusta. Tapi kemudian karena keadaan kebanyakan masyarakatnya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempercayai seorang pendusta dan menuduh dusta seorang yang jujur, memberikan amanah kepada orang-orang khianat, menuduh khianat orang-orang yang jujur, yang amanah. Tidak ada tersebut dan tidak mengembalikan urusan kepada orang-orang berilmu di antara mereka. Diperparah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan muncul di tengah-tengah mereka bicara ruwaibidah, seorang yang jahil, tidak berilmu, seorang fasik yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tidak mampu mumpuni keilmuannya, berbicara tentang perkara-perkara umat. Ya subhanallah, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Baik terkait dengan masalah-masalah dunia ataupun terkait dengan masalah-masalah din, muncul atau tampakkan ruwaibidah yang menipu umat, yang memfitnah umat. Terjadi berbagai bencana alam, musibah dari Allah subhanahu dan ujian darinya. Muncul ruwaibidah-ruwaibidah yang mengingkari apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan berbagai macam bencana yang ada hanya kepada alam. Mengingkari adanya kejadian-kejadian yang ada karena perbuatan maksiat hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka ruwaibidah menantang Allah subhanahu wa ta'ala, menantang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti perbuatan musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ruwaibidah yang muncul terkait dengan masa din, masa dunia. Allah tampakkan banyak ruwaibidah ketika terjadi berbagai bencana di Indonesia ini. Fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin, baik itu fitnah halabiyin Ali Hasan al-Halabi ataupun fitnah Yahya al-Hajuri, fitnah Ibrahim al-Ruhairi, kemudian muncul fitnah Muhammad al-Imam al-Ma'bari, dan terakhir sekarang Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Allah tampakkan, munculkan ruwaibidah, ruwaibidah. Juhala, orang-orang bodoh, yatatawaduna ala ulama, lancang sombong kepada para ulama ahlu sunnah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan mereka-mereka inilah yang akan buat kerusakan kepada umat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini akan datangnya sanawat khadda'ah, akan munculnya keadaan di mana seorang yang shadiq didustakan, seorang yang kadzib dibenarkan, seorang pengkhianat diberi amanah dianggap amanah, dan seorang yang amin dianggap berkhianat. Munculnya ruwaibidah ini, ikhwat billah rahiman wa rahimakumullah, al-khabar yang berupa at-tahdzir, peringatan kepada kita semua untuk waspada di saat-saat seperti ini, waspada di saat sudah munculnya berbagai macam tipu muslihat, tipu daya. Apa yang mereka katakan pencitraan, seorang pendusta, seorang pengkhianat, seorang hizbi mubtadi', ya, ditampilkan sebagai seorang muslih, seorang sunni alim, seorang yang jujur, yang amanah. Sebaliknya, apa yang mereka katakan sebagai bentuk pembunuhan karakter, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, alim ulama, mereka hina-hinakan. Tidak ada takut kepada Allah dalam menggunakan lisan mereka. Iya, di media-media sosial yang ada, mereka hinakan para ulama ahlu sunnah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tahdzir. Hati-hati di masa-masa penuh dengan penipuan seperti ini. Hati-hati ketika sudah jauhnya umat dari ulama mereka, jauhnya mereka dari bimbingan para ulama, tidak ada lagi tasabbut dengan berita-berita yang ada, muncul ruwaibidah di tengah-tengah mereka yang akan menggiring mereka kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Tariqun najah, jalan keselamatan dari ancaman kondisi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-hirs wal-ijtihad fi talabil ilmi, terus bersemangat bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, terus mengkaji aqidah, mengkaji masalah-masalah manhaj, bagian bimbingan para ulama kita. Al-hirs wal-ijtihad fi talabil ilmi wal-hirs 'ala al-amal bih. Seorang yang mengembalikan apa yang terjadi sekarang ini, fitnah, su'afiqah, atau musa'afiqah, kalau dia kembali mengingat apa yang terjadi dulu, fitnah sururiyah, fitnah halabiyah, halabiyin, fitnah hajuriyin, dan seterusnya, ya, dia akan yakin pentingnya ilmu akidah. Dia pentingnya ilmu terkait manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu mereka-mereka antipati untuk belajar akidah, mereka yang fobi dengan masalah manhaj, ternyata mereka yang terjatuh ke dalam fitnah halabiyin, fitnah hajuriyin, dan seterusnya. Dulu yang mereka akhwani fillah rahiman rahimakum tajahal, pura-pura bodoh, tidak mau tahu terkait fitnah, tidak ingin tahu bimbingan para ulama terkait fitnah, ternyata mereka terjebus dalam fitnah karena sebab jahal. Al-hirsa talabul ilmi wal ijtihad wat tamassuk bihi wal amal bihi. Yang kedua adalah hirs ala muwasalatil ulama wal irtibat bil ulama, semangat untuk terus kita menyambung hubungan dengan para ulama kita, mengikat diri kita dengan bimbingan mereka dengan jujur, bukan mencari pembelaan, bukan mencari yang cocok dengan hawa nafsu kita. Sama kalau kita kembali kepada sejarah yang terjadi di negeri kita ini, fitnah halabiyin, fitnah hajuriyin, fitnah ruhiliyin, fitnah, alhamdulillah Allah selamatkan kita dengan bimbingan para ulama kita. Ternyata mereka-mereka yang menyimpang sekarang ini karena mereka yang berubah, tidak mau lagi ikut bimbingan para ulama. Ulama yang dulu mereka lulukan menjadi rujukan mereka, sekarang justru dengan lancang lisannya berani mencaci maki para ulama. Allah tampakkan ternyata dulu dia hanya cari maslahat. Ternyata maslahi hanya mencari kemaslahatan dunianya. Sekarang terbongkar berani bicara tentang Syekh Ubaid, berani bicara tentang Syekh Abdullah Bukhari, tentang Syekh Rabi dan lain. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta ditunjukkan al-haq itu haq untuk kita kemudian mengikutinya, yang batil itu batil, dan kita berupaya minta untuk menjauhkan kita, diri kita darinya. Allahumma arina al-haq al-haqqa warjukna istina, warjukna itiba' wa arina al-batila batila warjukna istinabah. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum.